Mitra bisnis, hasil jajak pendapat Kompas memperlihatkan, pada umumnya masyarakat tidak mempermasalahkan dan bisa menerima perbedaan keyakinan atau agama antar sesama. Namun yang menjadi masalah, jika ada konflik bernuansa agama terjadi, yang mungkin dilakukan segelintir kelompok tertentu, negara malah justru absen dan tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Padahal negara memainkan peranan sangat vital dalam mengelola keberagaman dan keharmonisan antar warganya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Pak Din, apa komentar Anda melihat hal ini? Pertama tentu bahwa toleransi menjadi modal dasar daripada berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Karena bagaimanapun juga kita harus lihat apa yang akan terjadi di dalam 2015 yang digembar-gemborkan ASEAN Economic Community. Bukan hanya flow of goods, bukan hanya flow of capital, tapi juga flow of people. Nah kalau people dari Myanmar datang terus kita nggak bisa toleransi, gimana ASEAN? Jadi kalau dengan bangsa sendiri masih tidak toleran, apalagi dengan bangsa lain. Untuk menghadang itu jadi harus memperlihatkan kedewasaan dan kebersikapan. Seluruh agama saya yakin mengajarkan toleransi dan toleransi menghormati satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa Arabnya amaluna amalukum, amalmu buatmu, amalku buatku saja. Kurang lebih begitulah. Tapi yang jelas semua agama juga mengajarkan pada kebaikan. Marilah kita berbuat baik gitu. Kenapa harus perbedaan itu diperbesar? Justru perbedaan harus mungkin dilupakan. Tapi yang jelas kebersamaannya ini yang harus ditonjolkan. Dan dalam berbangsa dan bernegara, kita harus makin dewasa, makin sadar bahwa kita ini, di dunia ini tidak hidup sendirian. Tidak satu kelompok, tidak dua kelompok, tapi puluhan kelompok, puluhan keturunan, puluhan warna kulit, puluhan view, apalagi kalau mengenai visi, bisa berbeda-beda. Melihat pasifnya pemerintah dalam menangani konflik sendiri, Pak, apa komentar Anda? Kelihatannya nampaknya pemerintah tidak menguasai masalah konflik itu sendiri. Masalah konflik itu kan bagaimanapun juga tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Itu rumusnya. Ya, bahwa seluruh konflik pun bisa diselesaikan. Saya melihat sepak terjangnya Pak JK dulu, bagaimana beliau dengan Aceh, bagaimana beliau dengan Poso. Semua konflik yang dianggap berat pada saat Orde Baru bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya, semua bisa dikompromikan, bisa dinegosiasikan, apapun juga. Ya, tidak ada yang harga mati. Jadi semuanya bisa dinegosiasikan, kecuali hal-hal yang memang sifatnya sensitif. Itu. Nah, pemerintah ini kelihatannya tidak ada pernah melakukan pendidikan kepada birokratnya, khususnya di bagian keamanan, yaitu kepolisian maupun kejaksaan, aparat-aparat yang menegakkan hukum, ataupun di birokrasi sekalipun. Di daerah-daerah itu kan memiliki dinas keagamaan ataupun dinas sosial. Itu pun harus dilatih semua orang. Bagaimana cara menyelesaikan konflik sosial. Karena itu ada pelajarannya, ada trik-triknya. Dan kita sudah hampir 12 tahun tidak diajarkan itu lagi setelah reformasi. Bagaimana menyelesaikan problem solving daripada konflik di antara dua perbedaan, ya. Apakah lantaran ada muatan politis juga, Pak, di dalamnya? Yang akhirnya, ujung-ujungnya itu dijadikan komoditi politik. Tapi menurut saya itu adalah politik yang sangat kotor. Kalau sampai hal-hal demikian pun dia dipolitisasi. Saya pikir hal-hal demikian itu tidak perlu dipolitisasi. Justru harus bentuk suatu kesadaran nasionalisme yang lebih tinggi. Bahwa Indonesia ini satu, berbangsa, bernegara. Kalau kita tidak bersatu, maka kita menjadi masyarakat loser. Pecundang di dunia ini, di era global yang sekarang ini. Karena kita tidak bisa berhadapan dengan sendiri lagi. Sekarang sudah berhadapan dengan dunia. Disetarakan semua. Nah, menurut hemat Bapak, apakah masyarakat kita sudah cukup Pancasilais? Masyarakat kita belum, karena memang ekonominya belum terpenuhi. Ekonomi adalah satu sisi yang sangat sensitif bagi masyarakat. Dimana kalau pemenuhan kebutuhan ekonominya tidak terbentuk, maka apapun menjadi pemicu kemarahan. Misalnya harga cabai yang terlalu mahal, harga daging yang terlalu mahal, itu memicu akselerasi kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Dan mungkin bukan mustahil di suatu negara kalau ini terus berlangsung terlalu lama bisa digulingkan oleh rakyat. Sangat berpengaruh terhadap timbulnya konflik. Maka konflik itu yang dikaitkan yang paling penting buat dia untuk menyebarkan konflik ini lebih dahsyat, maka agamalah yang dijadikan benturan. Jadi pada dasarnya yang dijadikan konflik itu sebetulnya keadilan dalam berekonomi. Demikian Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Saya Wendy Lim.